1, 2, 3. This is 猫岛。 Lebih dari 3.000 spesies cacing tanah hidup di dunia. Ih, cacing, ada cacing. Ih, kloget-kloget. Lidah seekor buaya menempel pada mulut mereka, dan buaya tidak dapat menggerakkannya bebas seperti kita. Mau tahu?